Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Aqidah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau adalah salah seorang murid Al-Imam Syafi'i, salah satu dari imam empat madhab fiqih yang dikenal luas oleh kaum muslimin. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyusun kitab Syarh Sunnah ini sebagai ringkasan dan rangkuman dari akidah ulama hadis, ulama ahlus sunnah. Ketika sudah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, beliau kemudian menjelaskan kepada umat sebagaimana para ulama ahlus sunnah yang lainnya yang bersemangat di dalam menjelaskan kepada umat akidah yang lurus, akidah yang benar, yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Pada kajian sebelumnya kita telah pernah mengkaji ucapan al-Imam Al-Muzani tentang nikmat-nikmat di jannah, nikmat-nikmat di surga, dan juga kenikmatan terbesar bagi penghuni surga yang sudah kita kaji pada kajian sebelumnya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang ada di surga padahal tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia. Tetapi di antara kenikmatan-kenikmatan itu, kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah. Karena itu, orang-orang beriman, ketika mereka beramal di dunia, mereka ikhlas mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah artinya mereka ingin masuk surga dan kemudian melihat wajah Allah sebagai kenikmatan tertinggi bagi penghuni jannah. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan bab yang baru, siksaan untuk penduduk neraka, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala: Ukuluha da'imu wa dhilluha. Tilka uqban alladhina attaqaw wa uqbal kafirina an-nar. Ukuluha da'imun. Makanan-makanan di surga selalu ada, selalu terhidang, tersedia sesuai keinginan penghuni surga. Wa dhilluha. Demikian juga naungan, naungan yang menenteramkan, memberikan kebahagiaan, kesejukan bagi penghuni surga akan selalu ada, tidak pernah terputus. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ikhlas karena Allah, berdasarkan ilmu dari Allah. Itu adalah takwa. Jadi itu balasan bagi orang bertakwa yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ikhlas dan di atas ilmu, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan balasan jannah yang di dalam jannah itu ukuluha da'im. Makanan-makanannya selalu ada, terhidang sesuai dengan keinginan penghuni surga. Wa dhilluha, dan naungan, naungan yang menenteramkan, membahagiakan, kesejukan yang ada di dalamnya akan selalu ada. Setelah menyebutkan keadaan penghuni jannah, kalimat berikutnya masih pada ayat yang sama, wa uqbal kafirina an-nar, dan balasan bagi orang-orang kafir adalah an-nar, adalah neraka. Wal-iyadu billah. Ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-35. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, wa ahlul jahdi ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Dan orang-orang yang menentang, menentang perintah Allah, ya, al-juhud, menentang, ini adalah sebutan untuk orang-orang kafir. Menentang. Ketika Allah perintahkan sholat, mereka menentang kewajiban sholat. Yang menentang kewajiban-kewajiban yang sudah jelas, itu kafir. Kufur juhud. Ya. Apa saja yang Allah jelaskan, kemudian dia tentang setelah jelas hujahnya, karena kesombongan yang ada pada dirinya, maka dia kafir. Wa ahlul jahdi ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dan orang-orang yang menentang, mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Maka sungguh sebuah kerugian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ketika seorang terhalang dari melihat wajah Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Wa fin nari yusjarun, dan di neraka mereka dibakar. Mereka dibakar di neraka. Wal-iyadu billah. Labitsa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Labitsa ma qaddamat lahum anfusuhum. Labitsa itu artinya sungguh begitu buruknya, sangat buruknya. Ma qaddamat lahum anfusuhum, yang mereka sediakan untuk diri mereka. An sakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Wa fil azabihum khalidun, dan mereka kekal berada di dalam azab. Wal iyadu billah. Ini keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik akbar yang keluar dari Islam. Mereka kekal di dalam azab jahannam. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa di neraka itu, di an-nar, mereka tidak akan mati. Kalau mereka mati, mereka bisa beristirahat, berhenti adab. Tidak demikian. Mereka akan diadab hingga hancur, binasa, kemudian dirakit lagi badan-badan mereka, diadab lagi, binasa lagi, diadab lagi, demikian seterusnya. Wal'iyadu billah. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mati, hingga kemudian bisa beristirahat. Wala yukhaffafu anhum min adabiha. Dan mereka tidak akan diringankan dari azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Maka demikianlah kami memberikan balasan bagi setiap pihak, setiap orang yang kufur. Nah, Quran surat Fatir ayat 36. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, al-ayah khala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajahum minha. Itu yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-ayah ya, khala man sya'allahu minal muwahhidin, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan muwahhidin, ikhrajahum minha, Allah keluarkan dari an-nar. Kalau orang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, mereka tidak akan keluar darinya. Siapapun yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar dari surga. Sebaliknya, yang masuk ke dalam neraka itu ada dua kelompok. Ada yang mendapat azab sementara, hanya dalam waktu tertentu saja. Mereka itu adalah orang-orang muwahhidin yang masih ada tauhid, tetapi mereka tidak mendapat ampunan Allah ketika lebih banyak dosa-dosanya dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Mereka diadab sementara di neraka. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan kesyirikan akbar, dan juga orang-orang munafik dengan kemunafikan yang akbar, mereka akan kekal di an-nar, tidak akan pernah keluar darinya. Nah, ini akidah ahlus sunnah. Akidah ahlus sunnah. Ada sekian akidah yang menyimpang dari akidah ini. Ada akidah yang menyatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Ada sebagian penulis di Indonesia yang bernama Agus Mustafa menganggap bahwa akhirat itu tidak kekal. Yang ada di surga tidak kekal di surga, akan binasa. Yang ada di neraka juga tidak akan terus-menerus di neraka. Nerakanya sendiri dianggap tidak kekal. Maka ini penyimpangan. Nah, ini adalah sebuah penyimpangan. Sedangkan kelompok yang lain, kelompok Khawarij, ya, mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar, pelaku dosa besar, itu akan kekal di dalam an-nar. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang membunuh, orang yang bunuh diri, orang yang minum khamer, orang yang berjudi, orang yang mencuri, yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, mereka anggap keluar dari Islam, kekal di dalam an-nar. Sedangkan akidah Ahlussunnah adalah selama mereka melakukan dosa besar itu bukan dosa yang sampai pada taraf kekafiran, bukan kesyirikan akbar, maka mereka tidak akan kekal di dalam an-nar. Maka inilah saudaraku salah satu keutamaan dari tauhid. Ya. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa lain yang berada di bawah kesyirikan. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jika seorang meninggal dunia membawa dosa syirik, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah akan mengampuni dosa lain yang di bawah kesyirikan, jika Allah kehendaki. Jika seorang meninggal dengan membawa dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, dia belum sempat bertaubat kepada Allah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia. Dia tidak mendapat adab. Wa insya'a azabahu. Dan jika Allah kehendaki, dia diadab oleh Allah. Mendapat siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan begitu besarnya keutamaan tauhid dan begitu bahayanya kesyirikan. Maka pembahasan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan adalah pembahasan yang termasuk paling penting, yang paling penting. Seluruh dakwah para rasul itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mereka menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Nah, ini dakwah dari seluruh nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Padahal nabi dan rasul itu diutus kepada umat yang masalahnya berbeda-beda. Ada umat yang suka curang di dalam timbangan. Ada umat yang suka melakukan hubungan laki dengan laki. Nah, beda-beda. Tetapi permasalahan utama mereka adalah kesyirikan. Sehingga solusi utama yang selalu diajarkan dan didakwahkan oleh Nabi dan Rasul itu adalah tauhid, agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka semoga kita senantiasa bersemangat untuk mengkaji tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, serta mendakwahkannya kepada kaum muslimin dengan hikmah, dengan cara yang baik. Nah, dakwah itu harus di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak orang kepada Allah. Inilah sebenarnya dakwah kita. Kita mendakwahkan orang-orang agar mereka semakin takut kepada Allah, mentauhidkan Allah, semakin dekat kepada Allah, mengenalkan Allah kepada manusia, agar mereka mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, agar mereka mentauhidkan Allah secara uluhiyah, secara rububiyah, secara asma wa sifat. Ad'u ila Allah. Akan dakwah itu adalah dakwah mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada orang-orang tertentu, kepada dai-dai tertentu, tidak, kepada Allah. Ala basiratin. Dakwah itu harus di atas basirah. Basirah itu ilmu dan keyakinan, kata para ulama tafsir. Ilmu tentang sesuatu yang akan didakwahkan, dia harus berilmu. dan juga dia berilmu tentang keadaan mad'u, orang-orang yang diajak pada dakwah, maka dia akan berusaha mencari cara yang termudah, yang terbaik untuk menghadapi orang-orang tersebut. Bagaimana latar belakang mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang tidak mereka ketahui, ajarkan mereka hal-hal yang tidak mereka ketahui. Nah, maka sebagian dai hanya mengajarkan sesuatu yang sudah diketahui oleh umat, sehingga umat kemudian suka dengan dai itu karena tidak pernah mencegah dari kemungkaran, tidak pernah mencegah dari kesyirikan, karena sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, dia hanya mengajarkan umat sesuatu yang sudah diketahui umat. Nah, ada ucapan dari Syekh Al-Albani rahimahullah yang secara makna adalah, jika kita hanya mengajarkan kepada umat sesuatu yang mereka ketahui, maka kapan umat itu akan mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui? Kalau kita selalu mengajak berdakwah kepada umat hal-hal yang sudah mereka ketahui, maka sampai kapan umat akan tahu sesuatu yang sebelumnya mereka belum tahu? Nah, maka dakwahkan di atas basirah, sesuai dengan hikmah. Nah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, nabi dan pengikut nabi. Dakwahnya seperti itu, di atas basirah. Nah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala agar seseorang tidak selamat dari an-nar. Kalaupun dia masuk ke dalam an-nar, tidak kekal di dalam an-nar, karena ada tauhid dia. Nah, semakin murni tauhid seseorang, maka dia akan semakin jauh dari an-nar. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, melindungi seluruh kaum muslimin. Ma'ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan membahas bab yang lain, bab tentang ketaatan kepada pemerintah muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.